Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca samar di bibir antara bunyi mim dan ba, serta berdengung satu setengah alif. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmiyahum bihijarotin. Inna rabbahum bihim yawma idin. Oke, kita baca bersama ya. Tarmiyahum bihijarotin. Inna rabbahum bihim yawma idin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Tarmiyahum bihijarotin. Inna rabbahum bihim yawma idin. Ahwa'ahum ba'dama rabbuhum bidambihim. Oke, kita baca bersama ya. Ahwa'ahum ba'dama rabbuhum bidambihim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ahwa'ahum ba'dama rabbuhum bidambihim. Fabashshirhum bi'adabin sahibukum bimajnunin. Oke, kita baca bersama ya. Fabashshirhum bi'adabin sahibukum bimajnunin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Fabashshirhum bi'adabin sahibukum bimajnunin. Fa'idahum bisahirati wahum barizuna. Oke, kita baca bersama ya. Fa'idahum bisahirati wahum barizuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Fa'idahum bisahirati wahum barizuna. Kuntum bihi tukadzibuna alaihim binusaitirin. Oke, kita baca bersama ya. Kuntum bihi tukadzibuna alaihim binusaitirin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kuntum bihi tukadzibuna alaihim binusaitirin. Min azwajikum ba'sakum alam ya'lam bi'annallaha. Oke, kita baca bersama ya. Min azwajikum ba'sakum alam ya'lam bi'annallaha. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Min azwajikum ba'sakum alam ya'lam bi'annallaha.